Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita akan membaca di antara dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah dengan melihat tanda-tanda kenabian para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat. Dibuka halaman 144. Kedua, tanda-tanda kenabian seorang utusan yang disebut mukjizat, yang banyak orang mendengar dan menyaksikannya, adalah suatu bukti kuat adanya zat yang mengutus mereka yang tidak lain Dia adalah Allah. Sebab hal itu adalah kejadian di luar kemampuan manusia. Diadakan Allah untuk menguatkan dan membela para rasulnya dalam menyampaikan risalah. Sebagai contoh, mukjizat Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau perintah memukul tongkatnya ke laut, maka dipukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelahlah lautan tersebut menjadi 12 jalan yang kering dan air di antara jalan-jalan tersebut tak sangat gunung. Firman Allah Ta'ala, Ta'uhayna ila Musa al-Qurib bi'asok al-Sahar Al-Qurib kullu birkin at-tau bil-Azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Contoh lain mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa menghidupkan orang mati dan mengeluarkan dari kuburannya atas izin Allah. Firman Allah Ta'ala, wa uhyil mauta bi idznillah, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 49. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa tukhrijul mauta bi idznillah, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kuburan dan hidup dengan seizinku. Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Contoh lainnya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang kafir Quraisy minta bukti kenabiannya, maka beliau menunjuk bulan sehingga terbelahlah bulan menjadi dua. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, ya betara hadis sa'adu wa syakol omar wa ijarau wa ayatan yu'andu wa yakuru sihrum mustamir. Telah dekat datangnya saat itu dan bulan telah terbelah, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Quran Surah Al-Qamar ayat 1-2. Tanda-tanda yang secara nyata bisa disaksikan pada akhirnya ini diberikan Allah untuk menguatkan dan menenangkan para rasulnya, dan hal itu merupakan bukti kuat dari Allah Ta'ala. Nah, tentang mukjizat, mukjizat dari kata a'jaza yu'jizu, yang artinya melemahkan. Disebut mukjizat karena dia berfungsi melemahkan dalil orang-orang kafir atau alasan orang-orang kafir untuk tidak mau beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, atau ketika mereka mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau istilah dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan kata ayat. Istilah dalam Al-Quran, mukjizat disebut oleh Allah dengan kata ayat. Misalnya firman Allah di surat Al-A'raf, ayat 103, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ. Kemudian aku mengutus setelah mereka, setelah nabi-nabi Bani Israel, aku mengutus Musa di ayatina ila Fir'aun dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun. Dan yang dimaksud ayat-ayat di sini adalah mukjizatnya Musa alaihi salatu wassalam. Karena Musa datang kepada Fir'aun tidak dengan membawa Taurat, tapi pertama kali yang dia tunjukkan adalah kebenaran kenabiannya di hadapan Fir'aun. Dan Taurat baru disampaikan setelah Musa berhasil mengalahkan Fir'aun, disampaikan kepada Bani Israel. Sehingga yang dimaksud ayat di sini adalah mukjizatnya Musa yang Allah berikan untuk mengalahkan Fir'aun. Kemudian semua nabi, hampir semua nabi punya mukjizat. Meskipun ada beberapa nabi, tidak semua nabi ya, hampir semua nabi punya mukjizat dan ada beberapa nabi yang tidak punya mukjizat. Dan hampir semua mukjizat para nabi di masa silam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki yang semisal atau yang lebih baik. Hampir semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi di masa silam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki yang semisal atau yang lebih baik. Kita bisa buat daftar mukjizat para nabi masa silam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki yang semisal atau yang lebih baik. Bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Isa yang beliau bisa menghidupkan orang yang mati? Wa uhyil mauta bi idznillah, dan aku bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Bahkan tidak hanya itu. Wa itukhrijul mauta bi idzni. Nabi Musa bisa mengeluarkan orang yang berada dalam kubur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghidupkan orang mati berada di permukaan tanah, dihidupkan dengan membangkitkan orang yang berada di dalam kubur lebih susah yang kedua. Karena kalau orang yang berada di dalam kubur dihidupkan, dia disuruh bangun sendiri gak bisa. Pasti dia akan mati lagi karena gak bisa bernafas. Dan gak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya untuk naik ke permukaan. Sehingga kehebatan Isa alaihi salatu wasalam atau mukjizat beliau alaihi salatu wasalam, beliau bisa mengeluarkan orang yang mati dari kuburnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, apa yang semisal dengan ini? Beliau bisa menghidupkan benda yang asalnya mati. Sehingga kayu bisa hidup, batu bisa hidup, dan benda-benda yang asalnya mati bisa hidup. Bisa berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang keluar tangisannya, keluar suara tangisannya sehingga didengar oleh para sahabat. Maka mereka bisa merasakan adanya pengaruh hidup pada benda yang asalnya mati. Sedangkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam menghidupkan sesuatu yang asalnya hidup. Manusia pernah hidup lalu mati kemudian dihidupkan kembali oleh Isa alaihissalatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Sehingga hampir semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi di masa silam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki yang semisal atau yang lebih baik. Kemudian tentang terbelahnya bulan, ini Allah sebut sebagai dekatnya hari kiamat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan bulan telah terbelah. Sehingga terbelahnya bulan bagian dari tanda kiamat. Padahal terbelahnya bulan terjadi 14 abad silam. Jauh sebelum kehidupan manusia di zaman sekarang. Berarti jauh sebelum kiamat. Meskipun ini kejadian yang luar biasa. Karena itu para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat banyak sekali yang sudah terjadi. Dan kejadian itu kejadian yang luar biasa. Di luar nalar manusia Allah jadikan sebagai tanda dekatnya kiamat. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Bu'ithu ana wassa'ati kahatain. Saya diutus oleh Allah dan jarakku antara kiamat seperti dua jari ini. Artinya menunjukkan betapa kedekatan beliau dengan kiamat. Kenapa? Karena setelah beliau diutus tidak ada lagi nabi yang lain. Sehingga setelah syariat beliau disampaikan kepada manusia, kemudian beliau diutus berdakwah kepada manusia, maka setelah itu akan terjadi kiamat. Gandeng antara zaman beliau dengan zaman kiamat. Dengan masanya kiamat. Tayyib. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW diminta untuk membelah bulan, lalu beliau membuktikannya, maka orang musyrik mengatakan bagaimana? Hada sihrun mustamir. Ini sihir lagi yang dikeluarkan oleh Muhammad. Kemarin sihir, sekarang sihir. Besok sihir lagi. Sehingga mereka nyebut sihrun mustamir. Terus-terusan kami disihir. Padahal ini permintaan mereka sendiri. Akhirnya tantangan itu beliau sampaikan, jika ada orang selain Mekah atau yang mereka saat ini berada di luar Mekah menyaksikan kejadian yang sama, berarti ini bukan sihir. Kemudian ditunggu kafilah dagang yang berada di luar Mekah. Sampainya mereka di kota Mekah, mereka ditanya, apakah kamu melihat kejadian bulan terbelah? Dan mereka menjawab, betul, saya melihat bulan terbelah. Lalu yang satu diletakkan di gunung yang ini, yang satu diletakkan di gunung yang ini. Dan itu bukti kalau ini bukan sihir. Kenapa? Karena sihir itu pengaruhnya terbatas. Sihir itu pengaruhnya terbatas. Sehingga orang bisa nyihir dengan kejadian seperti ini, yang kena hanya manusia yang berada di sekitarnya. Dan itulah yang disebut dengan sihir pandangan. Maka sihir tidak bisa membelah bulan. Sihir tidak bisa membelah bulan. Karena bulan ini kepentingan semua manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan merelakan tukang sihir mampu membelah bulan. Kalau seperti ini nanti rusak semua alam. Ini dibelah, nanti matahari dibelah atau dicacah-cacah ya. Nanti mana lagi bintang dirajang-rajang, enggak bisa. Itu kepentingan semua. Dan ketika terlihat seperti itu, andaikan ada di zaman sekarang terlihat seperti itu, maka itu jelas sihir, dan sihir itu hanya mempengaruhi sebagian kecil orang saja. Sihir pandangan. Karena tukang sihir tidak bisa mengendalikan alam, tidak bisa mendatangkan nyawa, tidak bisa memberikan nyawa. Tapi mereka hanya bisa menipu pandangan manusia, sehingga terlihat ada kejadian aneh, padahal hakikatnya tidak terjadi. Sebagaimana tukang sihirnya Fir'aun, Allah ceritakan dalam Al-Quran, sahiru a'yunan nasi wastarhabuhum. Mereka menyihir pandangan mata manusia dan membuat takut orang-orang yang berada di sekitar atau para penonton yang waktu itu menyaksikan pertandingan antara Musa alaihissalam dengan para tukang sihir Fir'aun. Karena pandangan mata manusia berarti hakikatnya tidak terjadi. Sehingga tukang sihir enggak bisa, misalnya ada batu, tak sihir, celing, jadi pitik, enggak bisa. Karena dia tidak bisa mendatangkan nyawa. Tidak bisa mendatangkan nyawa. Atau sesuatu disihir jadi ular. Ini tidak bisa, benda mati tidak bisa disihir jadi ular. Karena tukang sihir enggak punya nyawa ular. Berarti itu bukan ular, Pak. Bisa jadi bukan ular. Sehingga ketika disentuh, ya bukan ular, enggak gigit. Benda seperti sebelumnya. Terus kalau begitu boleh enggak kita nyentuh, Pak? Tapi ada kemungkinan yang kedua, dia bisa memindahkan ular. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi kalau misalnya ada orang bangun tidur tiba-tiba terlihat di temboknya penuh dengan ular. Itu ada dua kemungkinan, matanya disihir sehingga terlihat ular, atau kemungkinan yang kedua, tukang sihir ini memindahkan ular. Nah, daripada dua kemungkinan ini enggak jelas, maka jangan disentuh ya. Tayyib. Mereka kemampuannya hanya seperti ini. Dalil bahasanya tukang sihir bisa memindahkan barang adalah peristiwa Ifrit yang menawarkan diri untuk memindahkan singgasana Ratu Saba. Sehingga jin bisa memindahkan sesuatu dalam waktu sekejap tanpa diketahui oleh manusia. Tiba-tiba datang begitu saja. Maka kejadian-kejadian yang sempat ramai di medsos, misalnya keluar paku atau keluar beling dari tubuh, itu enggak mungkin benda-benda seperti ini bertahan dalam badan manusia. Langsung mati orang. Tapi kenapa bisa keluar? Keluar kawat, keluar itu karena pindahan dari tempat yang lain. Jin memindahkan benda tersebut dari tempat yang lain, kemudian dikeluarkan dari jasad manusia. Makanya seperti ini jangan diteruskan. Wah, keluar, dikeluarkan terus, enggak bakalan habis-habis kalau dia punya link dengan toko besi misalnya. Sebanyak paku yang ada di situ ya, bisa disalurkan lewat sini. Kasihan nanti. Maka sebaiknya langsung dia diusir, diserang ya. Sehingga misalnya orang ruqyah bisa jadi keluar betul. Tapi ini jangan diterus-teruskan. Jangan diteruskan. Kenapa berbahaya? Karena minimal melukai kulit korban. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah segera diserang jin ini ya. Minta agar dia segera keluar, sihirnya diserang dengan harapan agar dia segera pergi dari tempat tersebut. Tayyib. Kemudian kita akan membaca yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Unsur iman kepada Allah yang kedua, mengimani rububiyahnya. Artinya, dialah Rabb, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan pertolong baginya. Rabb artinya dan yang memiliki hak menciptakan, berkuasa dan hak memerintah. Tidak ada pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa yang mutlak, dan tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ala lahu khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dalam firman-Nya dalam surat Fatir, Zalikumullahu Rabbukum lahul mulk. وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ani. Quran Fatir ayat 13. Dulu pernah kita sampaikan beberapa kali mengenai firman Allah di surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahasanya menciptakan dan memerintah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Bisa dikasih penjelasan dari mana atau apa hubungan ayat ini dengan pernyataan Al-Qur'an bukan makhluk? Bahwa urusan Allah dengan makhluknya itu ada dua. Yang pertama, Allah ciptakan makhluknya. Dan yang kedua, Allah mengatur makhluknya. Dan aturan Allah kepada makhluk ada yang bentuknya aturan takdir. Misalnya Allah ciptakan seorang manusia, dia lahir tanggal sekian, dia akan mati tanggal sekian. Nanti bagaimana rizkinya, bagaimana jodohnya, bagaimana perjalanan hidupnya, Allah tetapkan. Maka ini perintah, aturan takdir. Allah kasih aturan kepada makhluk ini. Dan dia tidak akan bisa mengelak dari takdir. Kemudian yang kedua adalah aturan syariat. Allah kasih perintah dia. Allah kasih kewajiban. Allah kasih larangan. Allah kasih motivasi. Dan dengan itu Allah kasih dia pahala atau dikasih balasan pahala atau dosa. Baik. Sehingga seisi alam itu tidak keluar dari dua hal ini. Dia diciptakan dan dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amru itu maksudnya adalah pengaturan Allah kepada seluruh alam. Baik al-amru bima'na al-kauni atau al-amru bima'na asy-syar'i. Adanya Al-Qur'an, siapa yang menerima? Manusia dan jin. Mereka punya kewajiban untuk menjalankannya. Maka alam raya ini bisa bergerak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah karena adanya al-amru. Ada yang bergerak karena takdir, ada yang bergerak karena menjalankan perintah Allah dalam bentuk perintah syar'i. Kita melaksanakan salat, kita melaksanakan ibadah, termasuk hadir dalam kajian, dan semua aktivitas yang kita lakukan dalam ketaatan itu dalam rangka menjalankan al-amru asy-syar'i. Dan kita mengalami takdir yang kita tidak bisa keluar darinya. Ini karena bagian dari apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, al-amrul kauni. Maka ada alam yang diciptakan oleh Allah Dan ada apa lagi? Al-amru, yaitu membuat alam ini beraktivitas. Membuat alam ini beraktivitas. Dan hanya dua ini urusan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Makanya Allah katakan ala lahul khalqu wal amru. Terus Al-Qur'an masuk yang mana? Masuk yang diciptakan atau masuk yang al-amru? Kalau masuk yang diciptakan berarti enggak fungsi Al-Qur'an itu. Maka Al-Qur'an sebagaimana benda-benda yang lain yang diciptakan. Dia bukan bagian yang menyebabkan benda ini melakukan aktivitas. Padahal Al-Qur'an itu ketika diturunkan kepada makhluk tujuannya untuk dijalankan, maka jadilah makhluk itu beraktivitas. Di situ ada perintah A, ada perintah B, ada larangan C, ada larangan D, sehingga penerimanya bisa beraktivitas. Oh ini saya enggak boleh, ini saya harus kerjakan, maka dia bisa beraktivitas. Sehingga Al-Qur'an masuk dalam al-amru, bukan masuk dalam al-khalqu. Jelas atau jelas? Dipahami insyaallah ya. Karena itulah ayat ini dalil Al-Quran bukan makhluk. Karena kalau Al-Quran makhluk, enggak fungsi sebagaimana makhluk yang lain. Kemudian tentang kata kitmir, kemarin sempat ramai di medsos ya. Ada kaligrafi tulisan Arab ya, bentuknya lingkaran, tengahnya tulisannya gede sekali kitmir. Jadi yang kanan kirinya yang bentuknya lingkaran enggak bisa dibaca, yang terbaca cuma kata kitmir. Terus muncul komentar kitmir itu adalah nama anjing Ashabul Kahfi. Mengenai kitmir apakah dia nama anjing Ashabul Kahfi, wallahu a'lam. Kami tidak menjumpai riwayat tentang itu. Tapi kata kitmir ada dalam Al-Qur'an dan artinya adalah kulit ari. Artinya kulit ari. Ma yamlikuna min kitmir. Mereka yang disembah selain Allah sama sekali tidak memiliki apapun sampai pun kulit ari. Karena tidak memiliki apapun, maka tidak berhak untuk disembah. Dia enggak bisa ngasih apa-apa, ngapain disembah? Kepentingannya dengan ini, kalaupun ada kaligrafi seperti ini, apakah termasuk penghinaan kepada Allah? Karena kata dia, oh ini menghina Allah, nyebut Allah dengan kitmir. Jawabannya, wallahu alam apa tujuan si penulis kaligrafi ini. Tapi kaligrafi ini kalau dirunut, itu adalah tulisan ayat ini. Surat Fatir ayat 13. Tapi kitmirnya saja yang ditulis jelas, lainnya enggak. Ala kulli hal, tulisan seperti ini secara fungsi enggak ada. Karena kalaupun orang lihat, dia enggak bisa baca. Sehingga dari mana mau diambil pelajaran sementara tidak bisa dibaca. Diambil pelajaran itu jika bisa dibaca. Sehingga ketika orang nulis kaligrafi tapi tidak bisa dibaca, maka tidak ada fungsi untuk bisa diambil pelajaran. Mungkin lebih cocok Anda tulis dengan tulisan sederhana saja, dikasih terjemahan. Karena kalau enggak dikasih terjemahan, yang baca enggak dong. Enggak ngerti. Wah, tulisan kamu itu nasihat apa itu? Enggak ngerti dia. Kasih terjemahan. Dengan adanya terjemahan, dia bisa baca. Oh, maksud ini adalah motivasi untuk seperti ini, dan seterusnya. Itu jika tujuan kaligrafi dalam rangka untuk dijadikan sebagai motivasi atau dijadikan sebagai arahan. Bukan sebatas dijadikan sebagai perhiasan. Kemudian kita lanjutkan. Tidak ada yang mengingkari sifat rububiyah Allah ini melainkan orang-orang yang sombong lagi ingkar, yang tidak meyakini ucapannya sendiri. Seperti yang terjadi pada diri Fir'aun tatkala ia berkata pada kaumnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Dan ia berkata, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Tetapi ucapan tersebut tidak dari keyakinannya yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, pada hati mereka meyakini kebenarannya. Quran Surat An-Naml ayat 14. juga firman Allah yang menceritakan ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'azunnuka ya Fir'aun madhura. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Fir'aun digelari para ulama dengan afsakun nasi fil alam, manusia yang paling jahat di muka bumi. Karena Fir'aun lah satu-satunya manusia yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang pernah menyatakan seperti ini. Ada banyak manusia yang minta disembah selain Fir'aun, tapi tidak ada manusia yang menyatakan dirinya sebagai Rabb selain Fir'aun. Apa bedanya minta disembah dengan menyatakan diri sebagai Rabb? Minta disembah berarti dia minta ditaati. Mengaku diri sebagai Rabb berarti dia yang paling berjasa bagi seluruh rakyat. Mengaku Rabb berarti sama dengan menyatakan aku yang memberi rizki kalian, yang menjaga kehidupan kalian, yang menata seluruh kehidupan kalian, mengatur semua aktivitas kalian. Dan itu mustahil manusia bisa melakukannya. Maka dia mengklaim sesuatu yang tidak pernah dia berikan. Kalau disembah itu minta sesuatu untuk diberikan kepadanya. Kalau mengaku Rabb berarti mengklaim sesuatu yang tidak pernah dia berikan. Contoh ya, ada preman misalnya. Dia perintahkan kepada anak-anak yang berada di sekitar kampungnya, kalian semua harus sujud kepada saya. Karena saya adalah orang tua kalian. Saya yang ngasih nafkah kepada kalian. Saya yang dia ngasih-ngasih. Saya pokoknya yang ngasih semua kebutuhan hidup kalian. Baik, berarti di situ ada dua. Pertama dia minta disembah. Yang kedua dia mengklaim telah memberikan semua kebutuhan anak yang ada di kampung itu. Kalau minta disembah berarti memaksa orang lain untuk melakukan kewajiban. Itu minta disembah. Sementara yang kedua, mengaku dia yang ngasih kebutuhan yang semua kecukupan yang dibutuhkan oleh orang-orang, maka ini berarti mengklaim sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan. Berarti yang lebih parah ya, kedua. Fir'aun melakukan yang kedua. Dan tidak ada manusia dalam sejarah mereka yang mengaku telah menjadi Rabb selain Fir'aun. Makanya Fir'aun disebut dengan apa? Afsakun nas fil alam. Sebagian ahli tafsir mengatakan, dulunya Fir'aun tidak mengaku seperti ini. Kesombongannya bertambah setelah ditantang Musa. Setelah Musa datang, kemudian didakwai oleh Musa dan diajak untuk masuk Islam. Tapi Fir'aun sudah minta disembah sejak lama, sejak masa silam. Bahkan sebelum Musa jadi nabi. Sudah terbiasa yang namanya Bani Israel menyembah Fir'aun. Sehingga di surat Al-Qasas ayat 38, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain aku. Ini sudah dipahami oleh masyarakat Mesir dari awal, sejak dulu. Karena mereka sudah menyembah Fir'aun sejak dulu. Dan Fir'aun baru menyatakan innama ana rabbukumul a'la 10 tahun setelah dia minta disembah. Berarti semakin parah. Semakin parah kondisinya Fir'aun sampai akhirnya dia menyatakan innama ana rabbukumul a'la. Karena yang pertama ini terjadi sebelum Musa jadi nabi, dan innama ana rabbukumul a'la itu setelah Musa jadi nabi. Musa meninggalkan kota Mesir selama berapa lama? Kurang lebih 10 tahun. Karena Musa meninggalkan kota Mesir, kemudian ke arah Madian, lalu beliau menjadi karyawannya siapa? mertuanya, mengembala kambing di tempat mertuanya selama 10 tahun. Lalu beliau baru balik dan menghadapi Fir'aun. Di perjalanan ketika balik, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai nabi. Sehingga jarak antara Fir'aun disembah dengan jarak Fir'aun mengaku sebagai Rabb itu kurang lebih 10 tahun. Tayyib. Karena itulah menyatakan diri sebagai Rabb ini kondisinya lebih parah dibandingkan ketika orang itu minta disembah. Kemudian Fir'aun sebenarnya meyakini apa yang dibawa oleh Musa. Ada dua ayat yang menjadi bukti kalau Fir'aun itu mengakui secara batin bahwa yang disampaikan oleh Musa adalah kebenaran. Pertama surat An-Naml ayat 14, yang kedua surat Al-Isra ayat 102. Di surat An-Naml Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang dan mengingkari apa yang dibawa oleh Musa padahal batin mereka meyakininya. Kenapa mereka mengingkari? Zulman wa uluwa. Karena ingin bertindak zalim dan bersikap sombong. Dan Allah tahu batin mereka. Kemudian Allah ceritakan isi batinnya. Mereka itu aslinya yakin, cuman sombong sehingga tidak mau menerima. Kemudian dalil yang kedua adalah Al-Isra ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ucapan Musa, laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbul 'alamin. Wahai Fir'aun, saya itu yakin kalau kamu tuh sudah tahu bahasanya tidak ada yang menurunkan ini semuanya kecuali Rabbul Alamin. Fir'aun ngerti yang dimiliki oleh Musa ini enggak mungkin sihir. Artinya itu bukan murni kemampuan Musa. Pasti ada yang membantu. Terus siapa yang bantu? Siapa yang ngasih? Rabbnya Musa. Karena Musa dari awal menyatakan bahasanya saya adalah utusan Rabbul Alamin. Saya utusan Allah. Dan saya datang kepadamu dengan membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Fir'aun ketika yakin Musa enggak mungkin punya kemampuan seperti ini, sehebat ini. Lalu Fir'aun yakin ini pasti ada yang menolong. Siapa yang menolong? Tidak lain adalah yang mengutus Musa. Makanya Musa mengatakan, aku yakin sesungguhnya kamu itu telah tahu, telah meyakini bahwasanya tidak ada yang menurunkan ini semua mujizat-mujizat ini kecuali Rabbus Samawati wal Ard. Dan ketika Musa mengucapkan seperti ini, Fir'aun enggak bantah. Berarti itu bukti apa? Tanazul. Itu bukti pengakuan. Fir'aun mengakui apa yang dinyatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Karena itu orang-orang musyrik juga mengakui dan meyakini sifat rububiyah Allah meskipun mereka berlaku syirik terhadap sifat uluhiyahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Saya berkata, "Lillah, qul afala tadhakkarun? Qul man rabbus samawati was-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim?" Saya berkata, "Lillah, qul afala tattaqun? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alayhi in kuntum ta'lamun?" Saya berkata, "Lillah, qul fa'anna tusharun?" Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh, yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 84-89. Allah Ta'ala berfirman, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran surat Az-Zukhruf ayat 9. Allah Taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan jawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipandingkan dan menyembah Allah? Quran surat Az-Zukhruf ayat 87. Perintah Allah mencakup urusan alam semesta dan syariat. Sebagaimana Dia mengatur segala urusan alam semesta sesuai dengan hikmah yang dikehendakinya, maka Dia pun sebagai penentu syariat di dalamnya, baik masalah ibadah maupun hukum-hukum muamalah sesuai dengan hikmah yang dikehendakinya. Barang siapa menjadikan penentu syariat selain Allah, maka Dia telah menyekutukannya dan tidak mewujudkan keimanan kepadanya. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan dalam kitab Tauhid tentang pengakuan orang musyrik terhadap rububiyah Allah meskipun mereka menolak uluhiyah Allah. Karena kita sudah lama belajar Tauhid, saya harap semua jamaah sudah memahami apa itu rububiyah dan uluhiyah, kemudian makna pengakuan musyrik kepada rububiyah dan penolakan musyrikin terhadap uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Kalaupun secara istilah mungkin ada sebagian yang enggak paham, tapi sebenarnya secara fitrah semua manusia mengenal ini. Yang dimaksud mengenal rububiyah Allah adalah mengakui bahasanya Allah lah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki dia, Allah yang mengatur semua aktivitasnya dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengakui uluhiyah Allah berarti hanya beribadah kepada Allah semata. Dia tidak berdoa kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, ada orang yang tidak seimbang. Di bagian pertama dia mengakui, dia sadar kalau dia ada yang menciptakan, dia sadar kalau yang memberi rezeki Allah, tapi dia masih minta dan berdoa kepada selain Allah. Berarti dia gagal di bagian yang kedua. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita pemahaman seperti ini dengan sempurna, karena kita mengenal tauhid yang benar, sehingga kita tidak sampai menyimpang dari sisi uluhiyah, sementara banyak orang yang kemudian melakukan penyimpangan seperti ini, terutama mereka yang punya rasa cinta yang tinggi kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Dan puncak rasa cinta itu menyembah. Puncak rasa cinta itu menyembah. Ya. Ujungnya cinta itu menyembah. Kita mau menyembah Allah karena kita sangat mencintai Allah. Ketergantungan orang ketika kepada selain Allah itu sangat besar. Nanti dia akan menyembah kepada selain Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah kepada Husain, kepada Fatimah, atau Ahlul Bait yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Atau yang dilakukan oleh beberapa kelompok sufi kepada pimpinannya. Sehingga mereka lebih banyak menggantungkan diri kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah. Bagian yang berikutnya adalah iman kepada uluhiyah Allah. Namun ini cukup panjang. Insya Allah bisa kita baca di kesempatan berikutnya. Dan sekaligus kita akan membaca tentang iman kepada asma dan sifat Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud dari Al-Qur'an itu makhluk dan apa akibat buruk yang meyakini demikian? Yang dimaksud keyakinan Al-Qur'an makhluk, dia menganggap bahasanya Al-Qur'an itu ciptaan Allah dan bukan sifat Allah. Dan ini keyakinan Mu'tazilah dan sebagian ahlul kalam selain Mu'tazilah. Dan keyakinan ini keyakinan yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Sehingga kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, ketika Al-Quran itu disebut makhluk, maka konsekuensinya kalamullah adalah makhluk. Dan meyakini kalamullah makhluk, ini keyakinan kekufuran. Karena sama halnya dengan meyakini sifat-sifat Allah itu makhluk. Dan Mu'tazilah meyakini seperti itu. Karena itulah mereka menganggap bahwa Allah tidak punya sifat. Di antara keyakinan Mu'tazilah adalah mereka menolak sifat Allah. Mereka mengimani nama Allah, tapi mereka menolak sifat Allah. Sedikit rumit untuk membahas tentang masalah akidah asma' wa sifat, karena pengaruh dari orang-orang yang lebih mengedepankan logika ilmu kalam ikut campur di situ. Akhirnya kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana akidah yang benar, dan berikut bantahan kepada akidah yang menyimpang. Yang kedua ini yang susah. Karena yang kedua perlu ada mukaddimah ilmu filsafat. Nah, tapi sederhananya begini, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalam Allah. Karena dia bukan makhluk, maka bisa kita jadikan sebagai alat untuk, atau bisa kita jadikan sebagai mukaddimah sumpah. Misalnya orang mengatakan demi Al-Quran, ini boleh, kenapa? Karena sumpah bisa dengan menggunakan sifat Allah, bi'izzatillah atau bi'adzamillah, termasuk diantaranya adalah bi'kalamillah, sehingga boleh juga bersumpah dengan Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tentang hadis, apabila mati karena mempertahankan harta kita, maka kita mati syahid. Apakah mati syahid akan terhapus semua dosanya? Bagaimana kalau yang mati mempertontonkan harta tersebut pelaku dosa, atau yang mempertahankan harta tersebut adalah pelaku dosa besar, seperti pemakan riba atau pezina? Nabi SAW pernah mengatakan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya, maka dia syahid. Yang dimaksud dengan duna malihi, kata duna itu bisa diartikan di bawah, bisa diartikan di belakang. Man mata duna malihi, siapa yang mati karena hartanya berada di belakangnya, dia berada di depan hartanya, artinya membela hartanya, maka dia syahid. Maksudnya adalah dia dibunuh ketika ada orang yang ingin merampok hartanya. Dan syahid di sini maksudnya adalah syahid akhirat, namun jasadnya tetap diperlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya. Dia dimandikan, dikafani, dan disolati. Bukan syahid ma'rokah, bukan syahid perang. Kalau syahid perang, syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat, jasadnya tidak boleh dimandikan, tapi dia langsung disolatkan dan dimakamkan. Dikafani dengan kain yang ada, langsung disolatkan dan dimakamkan. Tidak sebagaimana syahid karena kecelakaan. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia hartanya harta yang haram? Harta yang haram ketika diambil orang enggak boleh dia tahan. Justru yang mau ngambil dipersilahkan. Ini haram, silahkan diambil. Misalnya harta dari hasil riba, atau harta dari hasil maling, atau harta dari hasil korupsi. Kalau mau diambil, dia pertahankan, ya ini mempertahankan apa yang bukan haknya. Wallahu'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menyebut Allah dengan bahasa gaul? Menjabri Allah, mention Allah. Nah, kalau kita memiliki sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita menghindari istilah-istilah seperti ini. Karena tentang Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga hal ya. Ada penetapan nama, ada penetapan sifat, dan ada khabar. Penetapan nama wajib pakai dalil. Penetapan sifat juga harus dengan dalil, tapi ini lebih longgar. Kemudian yang ketiga, khabar, memberitakan tentang Allah. Ini boleh pakai kalimat sendiri, meskipun tidak ada dalilnya, tapi harus dengan melihat sisi apa? harus melihat sisi kesopanan dalam memilih istilah. Ketika istilah itu tidak layak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, istilah-istilah gaul, maka tidak perlu dilakukan. Kita tidak boleh mengatakan Allah sedang ngabuburit sekarang. Meskipun kita tahu Allah Subhanahu wa taala ketika di sore hari tidak tidur. Allah tidak ngantuk, Allah tidak pergi, Allah selalu mengawasi. Tapi kalimat seperti ini tidak boleh diucapkan oleh manusia. Maka kita hindari istilah-istilah seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membentengi diri dari sihir dan jin? Apakah dengan senantiasa berzikir kepada Allah dan beribadah dapat menjadi penghalang sihir? Yang kita pahami, jadi karakter manusia terhadap godaan sihir dan jin itu beda-beda kekuatannya. Sebagaimana imun dalam tubuh, ya. Kita masing-masing punya imun dalam tubuh. Kadang ada orang yang imunnya gampang lemah, sehingga dia mudah diserang penyakit. Meskipun badannya sehat, kayaknya gemuk, ya. Tapi ketika kajian gampang ngantuk, ya. Itu imun tubuhnya. Ada hubungannya gak ini? Tanya, gampang diserang setan katanya. Karena ngantuk itu datang dari setan. Baik. Jadi kadang ada seperti itu. Orang yang imun tubuhnya lemah, fisiknya sehat, badannya gede, tapi gampang sakit. Ada yang imun tubuhnya kuat, badannya kecil, tapi susah sakit. Tayyib. Manusia juga seperti itu. Nah, ketika orang itu sudah endemik dengan penyakit, maka penyakit itu gampang keluar masuk. Nah, kadang ada orang yang dia endemik dengan jin, ya. Maka jin gampang keluar masuk. Meskipun dia sudah ngaji, sering belajar tauhid, rajin membaca zikir pagi sore, orangnya soleh, rajin tahajud, tapi dia termasuk orang yang gampang dimasuki jin. Ada juga orang yang masih dalam kondisi normal. Tayyib. Nah, mereka yang mendapatkan ujian seperti ini, gampang dimasuki jin, ini perlu penanganan khusus yang lebih ekstra. Sementara mereka yang sudah dalam kondisi normal, jangan bermain di situ. Nah, salah satu di antara penyebab kenapa orang itu jadi gampang diganggu jin adalah dia pernah dolanan jin. Entah misalnya bermain sihir atau bermain jimat, terlalu kepo dengan masalah hal yang gaib, akhirnya dia bermain-main di situ. Nah, sekarang kan acara-acara TV itu dibuat kayak gitu. Dan ini acara yang sangat tidak mendidik. Biasanya jam berapa itu, Pak? Acara kayak gini. Hah? Nah, itu ditayangkan pas prime time, ya. Prime time itu banyak orang yang nonton. Nah, itu bisa berbahaya bagi masyarakat. Akhirnya mereka tertarik ikut main-main di situ. Meskipun kesannya dikemas seperti ingin menghilangkan sihir, ingin menghilangkan jin. Tapi yang namanya wartawan ya dibuat dengan nada suara yang mengerikan, ya, menakutkan, kadang bikin kaget, kadang seolah-olah nemu barang tertentu yang aneh, ya. Padahal enggak ada apa-apa aslinya. Cuman dibuat aneh gitu. Jadi yang seperti ini, ya, tidak perlu kita hiraukan. Maksud saya tidak perlu kita pelajari. Sehingga yang tidak punya masalah dengan hal yang gaib, tidak punya masalah dengan jin, tidak punya masalah dengan masalah sihir, enggak usah bermain dengan itu. Tidak perlu bermain dengan itu. Ada orang ingin belajar rukyah, tapi terlalu berlebihan ketika belajar rukyah. Sampai dia nantang jin, nah itu bahaya. Enggak ada yang dirukyah dicari. Mana jin, kamu mau merasuki saya enggak? Wah, kita gulat di dalam tubuh saya. Enggak usah kayak gitu. Enggak terjadi apa-apa, itu luar biasa. Alam mereka biarkan alam mereka, alam kita, alam kita. Dan kita tidak punya tanggung jawab dengan mereka. Saya ingin mendakwai jin yang hidup, yang kelihatan saja belum kamu dakwai, ya. Bukan yang hidup, yang kelihatan saja belum kamu dakwai, kok mendakwai jin. Sudahlah, dakwai kanan kirinya, tetangganya, ya. Yang kelihatan ini bisa jadi punya potensi lebih berbahaya dibandingkan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan biarkan. Tayyib. Nah, untuk mereka yang tidak punya masalah, maka tetap rutinkan zikir pagi sore, karena itulah wiqayatul mukmin, hisnul mukmin, perlindungan bagi seorang mukmin. Sehingga dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita agar lebih terhindar dari gangguan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang tua yang mewasiatkan untuk tidak memberi warisan kepada anak perempuannya, karena anak ini telah meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk menikah dengan laki-laki lain tanpa seizin orang tuanya? Baik. Jadi si anak ini memang anak yang dia melakukan dosa besar, maksiat, dan pernikahan keduanya pernikahan yang batal jika dia belum berstatus sebagai wanita yang ditalak. Tapi kondisi maksiat seperti ini tidak membatalkan haknya. Tidak membatalkan haknya, dan termasuk di antara haknya adalah mendapatkan warisan. Meskipun dia berhak untuk mendapatkan hukuman, tapi bentuknya selain warisan. Misalnya dihukum dengan cara seluruh saudaranya tidak ada yang memperhatikan dia sampai tobat. Tidak ada yang enggak usah dihubungi, tidak enggak usah diajak ngomong, ketika dia datang tinggal pergi ya. Begitu datang main ke rumah kakaknya misalnya, langsung rumahnya dikunci tinggal pergi. Dengan cara seperti ini dia akan lebih sakit hati dibandingkan ketika dia tidak dikasih warisan. Ya, ada sebagian dokter mengatakan sebenarnya cara mateni wong gampang. Kompak saja enggak usah disapa orang ini sepanjang hidupnya mati, Pak. Misalnya si A, kita bunuh bareng-bareng. Caranya enggak usah dibunuh. Udah. Jangan diajak ngomong, ketika melihat mukanya langsung buang muka. Semua kompak seperti itu nanti dia akan mati. Kata dokter ya. Karena manusia tidak bisa lepas dari dia zon politikon, tidak bisa lepas dari masyarakat, tidak bisa lepas dari lingkungan. Apa hukum mendatangi sirkus? Ya, ini betul sirkus. Oh, sihir. Bukan sirkus nih, es kok. Atau bioskop. Ya. Kalau di zaman kita kayaknya sudah nggak ada sirkus ya. Jarang. Baik. Ya, ini modalnya besar, jadi sebaiknya tidak usah didatang ya. Dan tentu saja di situ tidak mungkin dalam kegiatan sirkus atau nonton bioskop mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya diajak, mari kita baca surat Al-Baqarah dulu sebagai pembukaan sebelum bioskop ditayangkan. Jika kita sedang salat sunnah sendirian di dalam rumah, lalu ada tamu mengucapkan salam, apa yang harus kita lakukan? Menjawab salam tapi memutus sholat atau bagaimana? Yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat kemudian dikasih salam oleh sahabat, lalu beliau berisyarat, sehingga memberi salam kepada orang yang sholat hukumnya boleh, dan menjawab salam ketika sedang sholat hukumnya juga boleh, tapi tidak dengan lisan namun dengan isyarat. Dalam kondisi beliau sedang bersedekah, ada orang yang ngasih salam, kemudian beliau berisyarat. Kemudian, bagaimana kalau tidak kelihatan? Karena di dalam rumah. Karena hadisnya, konteksnya itu kelihatan. Nabi SAW sedang sholat, lalu ada sahabat yang memberi salam. Dan sahabat ini tahu kalau Rasulullah SAW sedang sholat. Bagaimana kalau tidak kelihatan? Jika tidak kelihatan dan Anda ingin memberikan jawaban, maka ucapkan Subhanallah. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabahaka syai'un fis salati faqul Subhanallah." Kalau kamu ingin mengingatkan sesuatu dalam salat, maka ucapkanlah Subhanallah. Sehingga ketika ada tamu mengucapkan salam, kita teriak dari dalam Subhanallah. Kalau tamunya paham, dia akan tunggu. Kalau tamunya enggak paham, wah ini apa ini, Subhanallah. Salam lagi. Subhanallah. Nah, tamunya astagfirullah. Bapak kenapa? Wallahu a'lam. Saya pernah ikut pengajian di daerah Selawi. Dari isi ceramah yang disampaikan oleh seorang habib, beliau mengatakan bahwa kalian para santri tinggal mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh pemimpin, oleh pimpinan kiai yang sudah almarhum. Telan mentah-mentah, nanti kalau ditanya sama malaikat saat di alam kubur, tinggal kalian sebut nama kiai kalian. Dan ya, persis seperti video yang pernah viral di sekitar kita ya. Tinggal sebutkan saja nama gurunya, maka itu password untuk mendapatkan keselamatan. Subhanallah. Padahal Nabi saja tidak bisa menyelamatkan Fatimah radhiyallahu anha. Ketika beliau pertama kali menyampaikan dakwah secara terang-terangan, beliau naik ke bukit Safa. Ada yang mengatakan beliau naik di Jabal Abi Qubais. Lalu beliau sampaikan kepada kepada keluarga beliau dari suku Quraisy. Wahai fulan, dipanggil satu-satu. Wahai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salimi mali ma syi'ti. Kamu boleh minta hartaku sesuai yang kamu kehendaki. Mau minta apa silakan minta, karena memang anaknya. Namun apa kata beliau? Walakin la ughni anki minallahi syai'a. Tapi aku sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andaikan ada di antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kafir, lalu dia bilang, "Saya keturunannya Muhammad." Beres enggak dia? Diberesin. Tetap kan? Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa menyelamatkan mereka di hadapan Allah ketika mereka tidak mau beriman. Karena itulah syafaat didapatkan bukan karena mengklaim pengikut, tapi syafaat didapatkan karena amal pribadi pelaku. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Pertanyaan siapa ini? Pertanyaan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah orang yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaat mukhlak di hari kiamat? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah mukinan min qalbi." Orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, yakin, terbit yakin dari dalam hatinya. Artinya kamu bisa selamat kalau kamu menyelamatkan dirimu dan nanti kamu dapat syafaat. Sehingga Islam itu mengajarkan kemandirian. Kalau ingin jadi orang yang selamat ketika di akhirat, mandiri, bukan mengandalkan amal orang lain. Ya kan, saya muridnya Mbah Kiai, Mbah Kiai sudah soleh. Solehnya Mbah Kiai kan solehnya Mbah Kiai, bukan soleh kamu. Sehingga kamu jangan bergantung kepada solehnya Mbah Kiai. Kalau kamu ingin selamat, jadilah kamu orang soleh. Dan tiru Mbah Kiai untuk jadi orang soleh. Metode seperti ini kan sangat tidak mendidik masyarakat. Tapi saya tidak tahu ya, kenapa mereka selalu mendengungkan seperti ini. Jika harapannya agar kiainya selalu mendapatkan pengakuan di hati masyarakatnya, berarti dia memang ridho untuk diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dan minta untuk diagungkan selain Allah, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akidah yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita selalu bergantung hanya kepada Allah ketika mendapatkan musibah yang sulit, misalnya kecelakaan, di mana terkadang kita lebih bergantung minta tolong kepada manusia pertama kali bukan kepada Allah. Bagaimana meyakinkan istri untuk hal tersebut? Ini istrinya mendengar tidak? Kalau tidak mendengar, saya lewati ya. Baik. Karena memang forum kajian itu forum untuk saling melempar nasihat. Semua kembali kepada akidah, keyakinan. Kalau dia yakin bahasanya makhluk sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat ketika orang dapat musibah, maka dia akan lebih bergantung kepada, dia akan mencari tempat yang lain untuk bergantung. Nah, percuma saja dia curhat kepada makhluk, "Pak, saya itu punya utang banyak kayak gini, Pak. Aku ya ora ndek duit ge, nyaur." Lah percuma saja dia wadul kepada makhluk, curhat kepada makhluk, ternyata yang dicurhati enggak punya apapun untuk bantu, kan gitu. Apalagi dalam perkara yang tidak mungkin bisa dibantu oleh makhluk. Kalau utang ya mungkin masih bisa dibantu makhluk ya. IBR makhluk tidak? Makhluk gaib. Tapi kalau hal-hal yang lain, misalnya sakit, Bapak mengadu sakit ya, percuma saja. Saya bukan dokter, saya juga nggak bisa ngasih saran, apalagi penyakitnya yang saya tidak pahami, nggak tahu bagaimana cara mengobatinya. Tayyib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita lagi safar keluar kota di hari Jumat dan hendak sholat Jumat di masjid. Kita dapati jamaah sudah masuk rakaat kedua. Apa yang harus kita lakukan? Segera bergabung. Dan jika Anda mendapatkan rakaat yang kedua, mendapatkan satu rakaat, maka cukup nanti diganti dengan satu rakaat. Tapi kalau tidak mendapatkan satu rakaat, berarti harus sholat zuhur. Berdasarkan hadis, man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti dia mendapatkan salat tersebut. Berarti kalau mendapatkan satu rakaat Jumatan, telat dia datang ya. Ketika dia masuk shaf atau bergabung dengan jamaah, tinggal satu rakaat. Satu rakaat itu pun pas imamnya rukuk. Kemudian kita nyusul, alhamdulillah masih dapat rukuknya imam. Baik, dapat satu rakaat. Nanti tinggal nambahi satu rakaat dan Anda mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Tapi ketika gabung, imamnya rukuk, begitu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Anda telat. Karena telat berarti tidak dapat Jumatan. Sehingga ini tidak dihitung satu rakaat. Karena tidak dihitung satu rakaat berarti sholat duhur. Nanti nambahi kekurangannya sebagaimana kekurangan sholat duhur. Kalau dia musafir boleh qasar, kalau dia tidak musafir, dia mukim, maka harus tamam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh barang servisan, laptop yang tidak diambil konsumen lama sampai bertahun-tahun, kita jual untuk modal usaha kita? Baik. Sederhananya begini, bahwa amanah itu boleh kita tolak. Kalau domanah nggak boleh ditolak. Dipahami ya? Amanah boleh kita tolak. Misalnya, Pak, saya titipi barang ini. Ini berarti kita dapat amanah. Boleh nggak kita nolak? Mohon maaf, Mas, saya nggak bisa dititipi. Silahkan, boleh. Amanah boleh ditolak. Baik. Status barang servisan itu amanah. Itu amanah. Sehingga wajib dijaga oleh tukang servisnya. Wajib dijaga oleh tukang servisnya sesuai dengan penjagaan normal. Karena itu ketika dia merasa tidak mampu, karena nanti kadang laptopnya gak diambil selama setahun, dua tahun ya, maka nanti dikasih batasan. Saya hanya bersedia untuk menjaga barang ini selama satu bulan. Lebih dari itu, maka saya sudah tidak bersedia lagi untuk menjaganya. Selanjutnya Anda servis, selesai servis, selama satu bulan Anda harus merawatnya. Lebih dari itu udah, itu bukan urusan Anda. Mau ditaruh di luar, ditemu orang silakan. Tapi nggak boleh dijual. Kenapa? Ini bukan barang kita, itu barang orang lain. Nah terus Pak, barang orang lain kan berarti harus dirawat. Ya, saya tidak bersedia untuk ngemban amanah, nggak apa-apa. Anda mau taruh di manapun, ditaruh di gudang misalnya, ketumpuk dengan yang lain rusak, bukan tanggung jawab kita. Karena kita hanya bertanggung jawab sampai satu bulan. Berarti kita menerima amanah hanya selama rentang itu. Tapi kalau menjualnya, nggak boleh. Kecuali kalau Anda melihat dijual lebih maslahat dan nanti duitnya dikasihkan kepada yang bersangkutan. Cuman ini harus pakai izin. Maka klausul berikutnya, jika barang lebih dari satu bulan tidak diambil, ada kemungkinan saya jual dan uangnya nanti silakan diambil di pengadilan. Ini terlalu tinggi ya. Ya nanti uangnya silakan diambil di sini. Ya.